Dek, sini Dek, kakak pakein minyak kayu putihnya. Gak mau. Kakak, adiknya kenapa tuh? Iya, Pan, ya habis mandi. Dek, sini Dek. Nek, adiknya. Kenapa tuh, Ma? Gak tahu, Pak. Iya, Ma. Sini, Dek. Gak mau, panas. Nek, adik nih, Ma. Manja, panas. Ya, emang panas. Kan minyak kayu putih. Tapi panasnya pas kok buat kakak. Kan papa mama juga pakai. Kakak, yang panasnya pas buat orang dewasa, belum tentu pas buat adik. Bener tuh. Nih, pakai Konicare. Minyak kayu putih Konicare, hangatnya pas buat anak-anak, sehingga tidak menyebabkan iritasi. Untuk anak, minyak kayu putihnya ya minyak kayu putih Konicare, biar adik hangat gak kepanasan. Iya, Ma. Hangatnya pas. Bener kan, Kak? Iya, ya, Ma. Minyak kayu putih Produksi Konimex.